السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran ke-28 daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang kedua, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah membaca ad-dars ats-tsamin wal isyrun, pelajaran 28 dan beberapa latihan di awal daripada pelajaran ini. Dan insyaallah taala kita malam ini akan masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga, di halaman 196. 196. Sedangkan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, silakan buka bukunya. Halaman 196, 196. Dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan sebelum kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga dari pelajaran 28 ini, sedikit kita membahas apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah membahas di permulaan ad-darsus tsamin wal isyrun al-fi'lul mu'tal yang ketiga, yaitu al-fi'lul mu'talu al-lam. Fi'il yang mana harful illahnya ada di huruf lamul fi'il. Dan ini adalah pembahasan fi'il mu'tal yang ketiga dari pembahasan yang sebelumnya di pelajaran as-sabi' wal-ishrun dan as-sadis wal-ishrun, pelajaran 26, 27, kemudian 28. Di mana ketiga pelajaran ini kita membahas pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, mulai dari al-fi'lul mu'tallu al-fa', ini yang pertama yang sudah kita bahas, fi'il mu'tal yang harful illahnya ada pada fa'ul fi'il, pada huruf fa'ul fi'il. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mu'tallul ain, fi'il yang harful illahnya ada pada huruf ainul fi'il. Kemudian yang ketiga, yakni pelajaran 24 yang kita bahas sekarang, adalah al-fi'lul mu'tallul lam, fi'il yang di dalamnya harful illahnya ada di lamul fi'il, di huruf yang ketiga. Dan sudah kita bahas beberapa contoh-contohnya, tepatnya di latihan kedua. Di latihan kedua halaman 195, halaman 195, penulis menyebutkan contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tallu al-lam. Di sini ada dua kelompok contoh. Ada dua kelompok al-fi'lul mu'tallul lam. Yang pertama yang harful illahnya adalah harful ya, dan yang kedua adalah harful illahnya adalah waw. Saya ulang, ada dua contoh, dua kelompok contoh daripada al-fi'lul mu'tallul lam di latihan kedua. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, silakan kembali ke latihan kedua. Safha mi'a wa khamsatun wa tis'un. Bahwa di latihan kedua ini, penulis menyebutkan contoh-contoh daripada al-fi'lul mu'tallul lam. Dan di sini beliau menyebutkan dua kelompok. Dua kelompok daripada al-fi'lul mu'tallul lam. Yang pertama yang harful illahnya adalah harful ya. Yang kedua harful illahnya adalah huruf waw. Harf waw. Adapun yang pertama yang harful illahnya adalah harful wa, harful ya. Lihat di sini contohnya adalah kawa yakwi. Ada masya yamshi. Jara yajri. Rama yarmi. Baka yabki. Ini beberapa contoh daripada al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah huruf al-ya. Maka di sini kawa yakwi asalnya adalah kawaya. Kawa asalnya adalah kawaya. Yakwi asalnya adalah yakwiyu. Kawaya yakwiyu. Begitu juga masya yamshi asalnya adalah masyaya yamshiyu. Kemudian jara yajri asalnya adalah jaraya yajriyu. Kemudian rama yarmi asalnya adalah ramaya yarmiyu. Kemudian yang terakhir baka yabki asalnya bakaya yabkiyu. Faham tu, ikhwan? Alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwan studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahalukum. كيف حالكم يا إخوة؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. فهمتم المثال الأول؟ أنتم فهم contoh yang pertama ini؟ فهمنا. Contoh pertama ini sekali lagi harful illahnya adalah huruf ya. Huruf ya. Maka kawa yakwi asalnya apa kawa? Kawaya. Kawaya. Yakwi asalnya? Yaki. Yakwiyu. Yakwiyu. Nam kawaya yakwiyu. Fahimtum? Masya yamshi asalnya? Masya yamshi? Yamshiyu. Jara? Jaraya. Jaraya. Yajri? Yajriyu. Yajriyu. Dan seterusnya begitu. Faham tum? Ini harful ilahnya adalah huruf al-ya. Yang kedua, al-mithalu thani. Misal yang keba. Misalul ba, misal yang kedua. Ada da'a yad'u. Da'a yad'u. Syaka yashku. Tala yatlu. Maha yamhu. Afa ya'fu. Kelompok yang kedua daripada al-fi'lul mu'talul lam adalah huruf illahnya adalah al-waw. Maka di sini da'a yad'u asalnya apa? Da'a da'awa. Asalnya da'a itu da'awa. Ada huruf waw di belakangnya. Yad'u asalnya yad'u. Yad'u. Wawnya di dhammah. Syaka yashku. Syakawa. Yashkuwu. Asalnya begitu. Tala yatlu. Asalnya. Talawa yatluwu. Maha yamhu asalnya mahawa yamhuwu. Terakhir afa ya'fu asalnya afawa ya'fuwu. Dan begitu seterusnya. Asalnya dia huruf waw, huruf illah. Wadih. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, siapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat. Mengingat pelajaran ini pelajaran yang cukup penting, maka mohon diperhatikan dengan baik. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilata thumma ktub al mudhari'a thumma ktubil mudhari'a al marfu'a wal mudhari'a al majzuma wal amra min al af'alil atiyati. Kita pahami sama-sama ikhwan perintahnya di sini. Ta'ammalil amthilah. Apa makna ta'ammalil amthilah? Perhatikan contoh-contoh. Thumma ktub, kemudian tulislah. Nah, kita tulis apa? Al-mudhari'ah. Aynal mikrofon ya Irham. Nah. Thumma ktubil mudhari'ah, kemudian tulislah fi'il mudhari. Fi'il mudhari al-marfu'. Yang marfu'. Yang marfu'. Wal mudhari al majzum, dan mudhari yang majzum. Naam. Wal amra min al af'al al atiyah, dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut. Naam, ahsanta ya akhil karim. Berarti di sini sudah ada al madhi, fi'il madhinya sudah ada. Kita diminta apa? Membuat al mudhari al marfu. Al-mudhari marfu, kemudian al-mudhari al-majzum, kemudian yang ketiga bagaimana fi'il amrnya. Dan alhamdulillah di sini kita diberi tiga contoh. Fahim tu ya akhwan, perintahnya di sini? Fahimna insyaallah. Kita diminta untuk membuat apa? Pertama fi'il, fi'il mudhari marfu. Marfu, kemudian wa fi'il mudhari al-majzum, kemudian al-mudhari wal amr. Wal amr, dan kata perintah. Dan alhamdulillah kita sudah diberikan al-amthilah, contoh-contoh. Alhamdulillah. InsyaAllah lebih memudahkan. Iqra, iqra al-amthilah ya akhil karim. Iqra. Baca contoh-contohnya akhil karim. Bismillah. Baka yabki. Baka yabki, naam. Asluhu yabkiyu. Naam, asluhu yabkiyu. Kalau asal daripada al-madhi, baka asalnya apa? Bakiyu. Bakaya. Bakaya. Bukan bakiyu. Asalnya apa? Bakaya. Bakaya. Fi'il mudhari'nya? Bakiyu. Aslinya bakiyu. Fi'il mudhari'nya? Oh, fi'il mudhari'nya yabki. Yabki. Aslinya? Yabkiyu. Yabkiyu. Ahsanta. Teruskan, al-mudhari' al-majzum. Lam yabki. Lam yabki. Apa yang hilang di sini ya akhir kirim? Ada yang hilang di sini. Harful ya. Harful illahnya hilang. Dia majzum bihadfi al-illah, bihadfi harful illah. Dia majzum dengan dihapusnya huruf illah. Illahnya. Teruskan. Al-amr ibki. Ibki. Lihat di al-amrnya juga sama bentuknya dengan al-mudhari al-majzum, hampir sama. Harful illahnya tetap dihapus. Harful illahnya tetap dihapus. Dan huruf pertamanya di kasrah, ibki. Faham tum? Fahimna. Kita lihat contoh yang kedua. Tafadhal. Masyaha. Masya yamsi. Al-mudhari al-majzum. Lam yamshi. Lam yamshi. Naam. Al-amr imshi. Imshi. Ma makna masya yamshi? Berjalan. Berjalan. Imshi. Jalanlah. Berjalanlah. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta ya Ilham. Aba Abdullah, iqra al-mithal ath-thalith. Ath-thalith. Kawa. Kawa. Nah, mana kawa? Menyetrika. Menyetrika. Nah, itu al-madhi. Al-mudhari'nya? Yakwi. Yakwi. Ini mudhari' marfu. Teruskan. Bagaimana mudhari' majzumnya? Lam yakwi. Lam yakwi. Nah. Apa yang dihapus di sini? Huruf illahnya. Huruf ya'nya kita hapus. Ya. Alik-alik. Balak. Nah, maka dicukupkan dengan waw yang dikasrah. Lam yakwi. Pendek, jadi tidak, jangan lam yakwi, jangan dibaca begitu. Lam yakwi, pendek dia. Karena hilang apanya? ya. Hilang ya-nya. Dari sini kita dapat mengetahui fi'il amarnya. Bagaimana fi'il amarnya? Ikwi. Ikwi. Apa makna ikwi? Strikalah. Strikalah. Nah. Wadih ya, kawan. Bisa antum kerjakan nomor 1? Waalaikumsalam. Abdullah, siap antum nomor 2? Tafadhal. Nomor 1. Jaro yajri. Jaro yajri. Asalnya apa? Jaro itu? Jaro ya. Yajri asalnya? Yajriyu. Yajriyu. Itu mudhari marfu. Silakan mudhari majzumnya. Lam? Lam yajri. Lam yajri. Ra-nya pendek. Ada sekedarik? Bala. Kenapa? Karena dihapus huruf ilah. Huruf ilahnya. Ya ini huruf? Al-ya. Huruf al-ya. Al-amarnya bagaimana? Lam yajri. Amarnya? Ijri. Ijri. Ya. Berlarilah. Fahimta ya ilham? Fahimna insya Allah. Ahsanta ya akhil kirim. Siap, Abu Abdullah? Tafadhal. Roma. Roma. Mana Roma? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Melempar. Melempar. Melempar. Nah. Yarmi. Yarmi. Yarmi. Asalnya apa? Rama. Romaya. Yarmi asalnya? Yarmiu. Yarmiu. Ahsant. Mudhari majzumnya lam? Lam yarmi. Lam yarwi. Lam yarwi. Nah, kenapa jadi wau sekarang? Roma. Pakai mim. Maksud dalik? Oh. Lam? Lam yamwi. Nah. Lam yarmi. Lam yarmi. Naam. Lam yarmi. Ahsant. Fi'il amarnya? Irmi. Irmi. Ahsant. Lemparlah. Fahimtum? Fahimtum ya Aba Abdillah? Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Naftal majal al-mustamil musyahidi. Kawan Islam pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini mencoba berlatih bersama kami dan juga berinteraksi bersama Ustaz tentunya melalui layanan telepon yang dapat Anda hubungi melalui nomor 021-823-6543. Baiklah, kita untuk kesempatan pertama kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Solo nampaknya terhubung untuk kesempatan pertama Umu Abdullah. Iya, Ustaz. Ahlan wa sahlan ikum, ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair kadzalik. Masyaallah. Syukran ya Umu Abdullah. Siap Umu? Iya, siap. Ada dua fi'il. Tapi tidak mengapa kalau dari awal, tidak mengapa Umu Abdullah dari awal, dari jaro. Ah, iya, bisa ya. Empat-empatnya, tidak apa-apa? Iya. Ya, Ustaz. Tafadhali. Naam. Jaro. Jaro. Asmuhu jaroya. Naam. Yajri. Asmuhu yajriyu. Yajriyu. Naam. Lam yajri. Lam yajri atau lam yajri? Lam yajri. Lam yajri. Ahsan, pendek. Itu mudhari majzum. Amarnya? Amrnya ijri. Ijri. Ma mana ijri? Berlarilah. Berlarilah. Nah. Teruskan. Roma. Asluhu Romaya. Nah. Mudhari'nya Yarmiyu. Yarmi. Nah. Yarmi. Asluhu Yarmiyu. Yarmiyu. Sahih. Ada majzum? Lam Yarmi. Lam Yarmi. Sahih. Amarnya Irmi. Amarnya Irmi. Ahsant. Ahsanti. Teruskan. Nama mana Roma ya Umu Abdullah? Melempar, Ustaz. Melempar. Melempar. Bana. Asluhu banaya. Mulainya ya Bani. Asluhu ya Bani. Nah. Lam ya Bani. Lam ya Bani. Ibni. Ibni. Nama mana Bana? Ya Bani? Membangun. Membangun. Naam. Ahsanti. Teruskan. Satu lagi. Sako. Sako. As Yasuhu Sakoya. Nah. Mudahnya Yas Oh Yaski. Yaski. Yu Yaskiu. Asluhu Yaskiu. Nah. Lam Yaski. Al-mudhari' al-majzum lam yasqi. Naam. Isqi. Isqi. Naam. Ma mana saqa yasqi? Saqa itu minum. Memberi air. Memberi minum. Memberi air. Memberi minum. Saqa yasqi. Memberi minum atau memberi air. Naam. Fahimti ya Umm Abdillah? Fahimti Ustaz. Naam. Ada keterangan dalam kurung Umm Abdillah. Tolong dibaca. Di bawahnya. Terlihat tulisannya? Sudah ya terlihat. Zalfu lamul fi'li al-mu'tali lami al-mu'tali lami fil mudari'il majzumi fil amri wa fil amri. Apa maknanya? Tuhzafu dihapus sedangkan lamu fi'il al-mu'tali dalam mudari'il majzum dan dalam amr dan dalam fi'il Amr. Fil Amr. Taib. Jazakillah khair ya Umm Abdillah. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hafizun barakallahu. Wazadakillahu ilman insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baik, terima kasih Umm Abdillah yang telah terhubung dari Solo di kesempatan pertama ini. Berikutnya. Kita ulang kembali. Naam, Ustaz. Silakan bagi Anda para pendengar waktu itu berisa yang ingin terhubung di malam hari ini. Di belakang Umm Abdillah dari Solo dipersilakan 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Ibu? Dari Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah di Jakarta ya. Iya. Ya. Ahlan wa sahlan Ummu Mutmainah, Ibu Mutmainah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mendengar jelas suara kita, Ibu Mutmainah? Ya. Ya. Alhamdulillah. Siap, Ibu Mutmainah? Siap. Ya. Tolong baca lagi fi'il dari jaro. Dari situ. Jaro. Nah. Jaro yajri. Ya, ya jaro yajri. Yajri. Asalnya yajriyu. Asalnya ya jeriu. Nah, terus. Ya jeriu asalnya. Mudhari'nya ya jeri. Ya jeri. Teruskan. Mudhari' majzum. Ya majzumnya lam ya jeri. Lam ya jeri. Sahih. Amarnya? Amarnya ijri. Mumtaz. Mana jaro ya jeri, Ibu Mutmainah? Betul, ya. Betul, Ustaz. Betul. Sahih. Alhamdulillah, sahih. Roma. Sebentar. Mana jaro, Ibu Mutmainah? Roma Yarmi. Ibu Mutmainah, apa arti jaro? Aslinya Yarmiu. Wah. Nah, labas, teruskan. Fi'il mudhari'nya Yarmi. Yarmi, nah. Majzumnya Lam Yarmi. Lam Yarmi. Lam Yarmi. Ya. Fi'il amrnya Irmi. Irmi, nah. Teruskan. Bana Yadmiu asalnya fi'il mudhari Yadmi. Naam. Yabni asalnya Yabniu. Majzumnya Lam Yadmi. Naam. Teruskan. Fi'il amarnya Ibni. Ibni. Naam. Betul. Iya, teruskan. Sako aslinya Sakoya. Sakoya. Nah, Sakoya. Sakoya. Iya. Fi'il mudhari'nya Yaskiyu. Nah. Yaski. Asalnya Yaskiyu. Yaski. Fi'il majzumnya Lam Yaski. Lam Yaski. Nah. Teruskan. Silakan Ibu Mutmainah. Betul, teruskan. Satu lagi. Naam. Ya, Ibu Mutmainah masih terhubung. Halo. Iya. Naam. Nampaknya terputus, Ustaz. Baik. Baik. Berikutnya tentunya kita akan berikan kesempatan kepada garap maupun pemirsa yang lainnya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung atau Ibu Mutmainah mungkin akan terhubung kembali di 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Mempawa. Siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Soimin. Pak Soimin. Dari mana, Bapak? Iya. Dari Mempawa. Mempawa, iya. Naam. Ingin membaca latihan di malam hari ini, Bapak? Iya. Baik. Mohon maaf, fokus saja di gagang telepon atau handphone Anda dan dikecilkan volume radio atau televisinya, Pak. Afwan. Baik, silakan, Pak. Pak, siapa tadi? Nah, suaranya agak kurang jelas. Pak Soimin, ya. Pak Solihin. Iya, silakan, Bapak. Iya, mana jelas itu? Baik, tadi dengan Bapak siapa tadi? Roma. Pak Solihin, mohon fokus ke pelajaran. Iya. Matikan televisinya dulu. Iya. Halo. Suaranya dimatikan saja. Sudah. Iya. Sudah. Bapak bisa lihat bukunya di televisi? Iya, lihat di TV. Alhamdulillah. Silakan, silakan, Pak. Jaro. Dari situ. Jaro. Iya. Jaro. Yajri. Yajri. Iya, teruskan. Amarnya bagaimana itu? Majzumnya dulu, Pak Solihin. Pak Solihin belum mematikan suara televisinya. Lam yajir. Pak Solihin belum mematikan suara televisinya. Masih terdengar sampai ke studio. Ya. Mohon dimatikan. Sudah. Sudah yakin, Pak? Sudah. Baik. Teruskan. Majzumnya bagaimana? Lam yajri. Lam yajri. Nah, teruskan. Fi'il amrnya sekarang? Ijri. Ijri. Iya. Teruskan. Roma. Roma yarmi. Ya, agak panjang. Yarmi. Yarmi. Nah. Teruskan. Lam. Lam yar. Lam yarm. Teruskan. Lam. Lam yarmi. Lam yarmi. Baik. Fi'il amrnya? Irmi. Irmi. Ya. Teruskan. Sako. Di atasnya sebelum sako. Mana? Ya. Bana. Agak panjang nunnya. Bana. Bana. Ya. Teruskan. Lan bana. Fi'il mudhari'nya sekarang. Bana. Fi'il mudhari'nya. Yan. Bana yan. Yan bu. Yabni. Yabni. Ulang sekali lagi, Pak. Bana. Fi'il mudhari'nya. Yabni. Yabni. Teruskan. Lam yadmi. Lam. Lam yadmi. Lam yabni. Pendek suaranya. Idmi. Bagaimana, Pak? Ibni. Ibni. Pendek. Ibni. Oh, ibni. Iya. Mana bana ya ibni? Lamban. Saya tahu. Lanjutkan, teruskan. Sako. Ya. Yasti. Ya. Teruskan. Lam yasti. Pendek. Lam yasti. Qiya jangan dipanjangkan. Lam yasti. Ya. Isti. Qiya pendek atau panjang? Qiya. Isti. Isqi pendek. Isqi. Cukup, cukup Pak Solehin. Jazakallahu khairan. Cukup. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan. Kebersamanya Pak Solehin ya, kalau tidak salah tadi menyebutkan namanya. Semoga dapat berjumpa kembali dengan kesempatan atau di waktu yang, dan kesempatan yang akan datang. Baik. Di latihan ini sir, perlu kita ulang kembali. Cukup, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Fadal, sir. Ya. Kita masuk ke latihan keempat. Di latihan yang keempat, di sini adalah praktek daripada latihan ketiga sebelumnya. Nah, di sini di latihan keempat kita disuguhkan dengan banyak contoh daripada penggunaan fi'il mu'tal al-lam di kalimat sempurna. Sini antum akan lihat di latihan keempat ini antum akan lihat kalimat-kalimat sempurna yang di situ di dalamnya menggunakan fi'il mu'tal al-lam yang sudah kita bahas di latihan ketiga tadi. Dan disuguhkannya contoh-contoh ini adalah dalam rangka agar antum tahu bagaimana menggunakannya dalam kalimat sempurna. Sekarang kita baca latihan keempat. Kita minta ikhwan studio dua soal. Antum ya Ilham nomor satu. Antum ya Akhil Karim nomor. Abdullah nomor dua. Tapi sebelumnya di sini kita lihat di akhir latihan ketiga. Sebelum kita masuk latihan keempat. Mohon maaf. Di akhir latihan ketiga. Ada keterangan yang sangat penting di bawahnya sebelum latihan keempat. Mohon diangkat sedikit, Hamdani. Maksud saya di bawah latihan keempat. Ya. Ada penjelasan dalam kurung yang terlebih dahulu harus dibaca di sini sebelum kita masuk latihan keempat. Di sini perintahnya adalah tuhdhafu lamul fi'lil mu'talil lam fil mudari'il majzumi wa fil amri. Tuhdhafu lamul fi'lil mu'talil lam fil mudari' ala majzum wa fil amr. Lamul fi'l, kita tahu bahwa lamul fi'l di fi'il mu'tal al-lam ini lamul fi'ilnya adalah harful illah. Lamul fi'ilnya adalah harful illah. Di sini lamul fi'il dari al-fi'lul mu'talul lam dihapus lamnya. Lamul fi'ilnya dihapus. Ini harful illahnya dihapus. Fil mudhari'il majzum, baik di mudhari'al majzum maupun di mudhari'al amr. Nah, tadi saya tegaskan beberapa kali ke beberapa ikhwah yang menelpon tadi, beberapa ikhwah dan akhwat yang menelpon, hanya saja sepertinya kurang mendengar penjelasan kita. Ada beberapa fi'il yang jangan dibaca panjang huruf terakhirnya karena harful ilahnya sudah kita hapus. Dan di sini yang kita hapus di dua kondisi, saat al-mudhari al-majzum dan saat al-amr. Mohon diperhatikan. Maka saat di al-mudhari al-majzum misalnya baka yabki, dipanjangkan. Baka panjang, yabki panjang. Karena harful illahnya tetap di situ, tidak kita hapus. Ketika dimajzumkan baru kita hapus. Ketika dimajzumkan fi'il mudhari' tersebut maka baru dihapus. Maka lam yabki. Jangan lam yabki. Ki-nya jangan dipanjangkan karena harful illahnya sudah kita hapus di situ. Huruf lamul fi'ilnya yang merupakan harful illah sudah kita hapus. Maka jangan dibaca lam yabki. Jangan. Tapi dibaca lam yabki pendek. Dan juga jangan terkesan ada hamzah sukun di belakang lam yabki. Lam yabki. Jadi terkesan ada ki setelah itu ada huruf alif di sukun. Lam yabki, lepas saja begitu. Lam yabki. Jangan ditahan lam yabki. Terkesan ditahan ada seakan-akan ada hamzah, ada alif di sukun. Kita tidak tahan lam yabki, biasa saja. Nah. Begitu pula dihapus di fi'il amr ibki. Jangan dibaca panjang ibki karena ya-nya harful illah sudah kita hapus. Jadi mohon perhatiannya bagi ikhwan akhwat yang akan menelpon kita, mohon perhatikan panduan yang sudah kita jelaskan tadi. Jangan keluar daripada panduan ini. Nah. Baik, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Perintahnya adalah iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut. Nah, bagaimana Ilham? Apa maknanya iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Nah, di sini ada 8 contoh daripada kalimat-kalimat sempurna yang di dalamnya ada asyara. Sahih, ada asyara. Ada 10 contoh, 10 kalimat yang kita baca yang semuanya di situ ada harful illah, ada al-fi'lul mu'talul lam. Nah, siap, Pak Ilham, nomor 1? Insyaallah. Siap, Abu Abdullah, nomor 2? Siap. Tafadhal. Rakam 1. Al-awwal bana Ibrahimu alaihimussalam. Alaihim apa alaihi? Alaihimussalam. Kenapa ada alaihimu? Ada kenapa ada mim? Alaihim. Alaihis. Alaihis salam. Alaihis salam. Al-Ka'bah. Al-Ka'bata. Hidupkan semua harokatnya. Ulang sekali lagi. Bana Ibrahimu alaihis salamu. Alaihis salamu. Naam. Al-Ka'bata. Al-Ka'bata. Sahih. Terjem. Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah, sahih. Mana fi'il mu'talul lam di sini ya akhir karim? Bana. Bana, ahsant. Barakallahu fik. Al-Ka'bata, mengapa dia mansub? Lihat, bana Ibrahimu alaihissalam al-Ka'bata. Ini jumlah fi'liyah. Ada sedarik ilham? Bana fi'ilnya Ibrahimu sebagai laku fa'il marfu. Al-Ka'bata maf'ulun bih mansub. Fahimta? Fahimna insyaallah. Tafadhal ya Abu Abdullah. Al-Thani al-madhi limadha tajri ya wulaitu. Sekali lagi. Limadha tajri ya wulaitu. Nah, limadha tajri ya wulaitu. Nah. Apa artinya? Limadha artinya mengapa? Mengapa berlari? Mengapa ya, kamu berlari? Mengapa kamu berlari? Wahai wulaitu. Anak kecil. Wahai anak kecil. Wulaidu itu tasghir daripada walad. Waladun wulaidun. Jadi untuk menunjukkan anak itu anak kecil. Kalau waladun masih umum, bisa anak yang sudah agak besar, sudah bisa jadi atau anak kecil. Ketika kalimat itu ditasghir, dibuat jadi bentuk kecil, waladun jadi wulaidun. Jadi menunjukkan bahwa dia kecil bentuknya. Berarti anak kecil. Fahim ta ya akhir kirim? Nah, jazakallah khair. Syukran. Mana di sini fi'il mu'tal lamnya di sini akhir kirim? Tajri. Tajri, ahsan. Syukran. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk membaca latihan keempat ini. Baik. Tafadhal ya Abdullah. Ikhwan dan akhwat, pendengar di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon pada latihan keempat ini. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Silakan dari Bekasi Pak Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan Pak Muhammad Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifahalukum? Alhamdulillah ana bikhair. Masyaallah. Kaifahalukum ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Nah, siap belajar Rianto? Insyaallah. Nah, fokus. Silakan ikra rakam ats-tsalits. Bismillah. Ats-tsalits. La tarmil qumamata fi syari'i ya akhi. Sekali lagi Muhammad Rianto. La tarmil kumamata fi syari'i ya akhi. Naam, la tarmil kumamata, sahih. Terjem. Janganlah kamu buang sampah ini di jalan raya, wahai saudaraku. Naam, wahai saudaraku. Saudaraku, naam. Mana di sini fi'il mudhari al-mu'talul lam di sini ya akhil karim? La tarmil. Tarmi di situ. Kondisinya sedang apa ini? Kenapa dia begini? La tarmi. Dia marfu atau majzum atau apa ini? Mudhari majzum. Ah, ahsant. Majzumnya dengan apa? Majzum bil sukun. Ah, majzum bi hadfi harful illah. Hafilah. Naam, majzumnya dengan dihapusnya huruf huruf illah. Illah. Huruf illah yang dihapus huruf apa ini? Ya. Huruf ya. Ahsanta. Teruskan ya Muhammad Rianto. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Isqini ma'an baridan. Naam. Berikanlah aku minum air dingin. Air yang dingin. Air yang dingin. Masya Allah. Mana fi'il mudhari? Mana fi'il mu'tal di sini? Mu'tal lam di sini. Isti. Bentuknya apa ini? Madi, mudhari atau al-amr? Amr. Amr. Dan antum lihat di sini ketika di amr apa yang kita hapus? Huruf illah. Harful illahnya kita hapus, masya Allah. Teruskan, satu lagi, al-khamis. Al-khamis. La tabni baituka fi hadhihi al-qaryata. Sekali lagi. Ada kesalahan harakat. La tabani baitaka fi hadhihi al-qaryata. Fi hadhihi al-qaryata atau fi hadhihi al-qaryati? La tabani baitaka fi hadhihi al-qaryatu. Fi hadhihi al-qaryatu. Qaryatu. Begitu? Marfu. Ya Muhammad Rianto marfu al-qaryatu. Ada fi sebelumnya. Fi hadhihi al-qaryati. Fi hadhihi al-qaryati. Naam, al-qaryati badal. Badal dari hadhihi. Hadhihi majrur karena ada fi. Nah, laisa kadhalik? Badal. Badalnya pun hajr harus majrur. Berarti al-qaryati. Wadih ya Muhammad Rianto? Wadih, Ustaz. Naam. Aina al-fi'l al-mu'talu lam huna? Mana fi'il mu'tal lamnya mana di sini? Tabni. Tabni, ahsant. Ini fi'il apa ini? Madi, mudhari atau amr? Fi'il amr. Fi'il amr? La tabni. La tabni. Kalau amr perintah, ini la tabni. Oh. Larangan malah. Alas kedari? Nahiyah. Nah. Nahiyah. Ah, berarti bukan amr dia. Dia mudhari. Mudhari tabni. Mudhari yang majzum ya akhil karim. Mudhari yang majzum. Majzum. Majzumnya dengan dihapusnya harful illah. Harful illah. Wadih ya akhil karim. Wadih insyaallah. Baik. Tolong terjemahkan dulu. La tabni baitaka fi hadhihi al-qaryati. Jangan kamu bangun rumahmu di kampung ini. Naam. Ahsanta ya Muhammad Rianto. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wa iyakum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Riyanto, di mana telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan telah membaca beberapa nomor pada latihan kita di kesempatan ini. Baik, berikutnya tentunya di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, dipersilakan di 021-823-6543. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umu Said di Bogor, Ustaz. Silakan, nah. Umu Said. Nah. Siap, Umu Said. Nah, Umu Said. Aina wasallah? Rukum As-Sadis. As-Sadis, nah. Tafadzali. Ikra ila sana. Lam ya'til mudirul yawma. Naam. Maratan thaniya, sekali lagi. Lam ya'til mudirul yawma. Naam. Tarjim. Kepala sekolah belum datang hari ini. Kepala sekolah belum datang hari ini. Naam. Aina al-fi'lu an-naqis? Mana fi'l naqisnya di sini? Mudhari. Fi'l mu'tal lamnya di sini mana? Ya'til. Ya'ti, sahih. Dia madi, mudhari atau amr? Mudhari, Ustaz. Mudhari. Kenapa kita yakin bahwa itu mudhari? Ada harfu mudhara'ah, Ustaz. Harfu mudhara'ahnya yaitu? Ya. Ya, ahsant. Kemudian pos kondisinya ada lam sebelumnya. Lam ya'ti. Nama. Kondisi apa ini namanya? Majzum. Majzumnya dengan dihapuslah huruf illah. Dihapuslah huruf illah. Baik. Ahsanta. Teruskan. As-sabi. Limadza yabki at-tiflu ya Aminatu? Naam. Tarjim. Kenapa anak itu menangis wahai Aminah? Naam. Ainal fi'l mu'tal huna? Ya beki. Nah. Ini madi, mudhari atau amr? Mudhari. Ahsant. Teruskan. Satu lagi. Ummu Sa'id. As-samin. As-samin. Naam. Ijri ya waladu. Naam. Berlarilah wahai anak kecil. Naam, ahsanti. Aina al-fi'lul mu'tal huna? Ijri. هذا مضارع ولا ماضي ولا أمر أمر نعم أحسنت شكرا يا أم سعيد جزاك الله خير وجزاك الله خير وبارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله terima kasih kebersamaannya yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Bogor Ummu Said. Dan di belakang beliau masih tersisa beberapa nomor di latihan keempat ini. Assalamualaikum. Baik, silakan dengan siapa? Bu Risna. Iya, Bu Risna. Ya. Saya bacakan, Bu Risna ikut. Kaifa haluki, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluki? Ana fi sihhat wa afiyah. Ana fi sihhatin wa afiyah, masyaallah. Barakallahu fi. Iya, tawaffuq barakallah. Naam. Bu Risna, saya bacakan fi'il mu'talnya, siap? Ya. Mudah-mudahan Bu Risna hafal. Amin. Bu Risna, sebelumnya kecilkan dulu televisi atau suara radionya. Ada gema yang mengganggu. Sudah, sampai ke sini. Sudah, Pak. Sudah. Halo. Ikuti saya. Baka. Baka. Panjang. Baka. Baka. Nah, dia panjang. Panjang. Nah, ya beki. Ya beki. Lam yabki. Lam yabki. Ibki. Ibki. Ada berapa kata saya sebut tadi? Empat. Yang pertama, masih ingat? Baka. Yang kedua? Yabki. Yabki. Yang ketiga? Lam yabki. Lam yabki. Pendek. Lam yabki. Naam. Yang keempat? Ibki. Ibki. Mumtaz. Bu Risna tahu apa makna baka, yabki? Tadi agak lupa, Pak. Menangis. Oh, menangis. Nah. Ya. Satu lagi. Siap, Bu Risna? Ya. Satu lagi. Masya. Panjang. Apa, Pak? Masya. Masa, ya? Masha. Masha. Iya. Yamshi. Yamshi. Ulang sekali lagi. Yamshi. Lam. Lam yamshi. Satu lagi. Imshi. Imshi. Masya Allah. Sekali lagi. Satu lagi dong Pak. Tidak, ulang dulu sebentar. Sebelum saya tambah ulang lagi tadi. Yang pertama apa tadi? Yang kedua tadi apa? Ya, Masha. Masha. Yamshi. Terus. Lam yamshi. Imshi. Naam. Apa artinya? Masha yamshi. Nggak tahu. Berjalan. Kerjalah. Berjalan. Berjalan. Iya, berjalan. Iya. Yang tadi apa? Pertama tadi? Yang tadi apa ya? Baka, ya beki. Lupa. Menangis. Ini? Menangis, menangis. Masha yamshi, berjalan. Oh, iya, iya. Satu lagi, siap? Iya, iya, siap. Kawa. Apa, Pak? Kawa. Kawa. Yakwi. Yakwi. Lam yakwi, ikwi. Ikwi, mumtaz. Ibu sudah melihat, Ibu Risna sudah melihat polanya nih. Apanya? Ibu Risna sudah tahu polanya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu saya tambah satu lagi, siap? Ya, siap. Jaro, jaro. Jaro. Yajri. Hah? Lam yarji. Sebentar, belum, pelan-pelan. Oh, itu ya, masih salah. Ulang sekali lagi, jaro. Yaro ya? Ja, ja, jim. Jaro. Jaro. Ya, yajri. Yajri. Yajri. Ah, silakan. Teruskan. Lam yajri. Iya. Ijri. Ijri. Naam. Ya. Paham, Ibu Risna? Paham. Alhamdulillah, cukup. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini, dan tentunya bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung pada latihan keempat ini, masih kami persilakan kesempatan bagi Anda di 021-823-6543. Latihan keempat ini ada 16 soal. 6 soal. Ya, bukan 10 soal. Nah. Iya. Silakan. Nah. Ada sebenarnya ada lagi ternyata. Nah. Kita sapa ya. Halo. Ya, di 021-823-6543. Dan Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Ya, silakan di layanan main telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Alam di Teluk Kuantan, Ustaz. Abu Alam, ya. Abu Anam. Alam. Alam. Abu Alam, dari mana Pak Abu Alam? Dari Teluk Kuantan, Riau, Ustaz. Oh, dari Riau, baik, baik. Siap, Pak Abu Alam, membaca latihan keempat. Naam. Pak Abu Alam, ada bukunya? Ada, Ustaz. Ada, baik. Silahkan nomor 9 dan sampai nomor 11, tidak keberatan, Abu Alam? Ya, sama. 9, 10, 11. 11 ada di halaman berikutnya. Naam. Silahkan. Tisa. Ya. Rokan Tisah. Naam. Ijri ya bintu. Ijri ya bintu. Sekali lagi. Ijri ya bintu. Naam. Apa artinya? Berlarilah wahai anak perempuan. Wahai anak perempuan. Naam. Kalau tadi dengan beda dengan nomor 8 apa itu, Pak Abu Alam? Gimana, Ustaz? Bedanya nomor 9 dengan nomor 8 apa? Coba antum baca nomor 8. Ijri ya waladu. Naam. Apa arti ijri ya waladu? Berlarilah wahai anak. Di sini ijri pakai ya. Hai, naam. Bedanya kenapa, kenapa bisa beda? Bedanya yang di nomor 8 fi'il amar. Yang 9? Yang 9 muannas. Nah, sama, dua-duanya sama fi'il amr. Alas kedalik ya Abu Alam. Naam. Yang pertama fi'il amr untuk muzakkar. Ya, naam, naam. Yang nomor 9 yang antum baca tadi fi'il amr untuk muannats. Muannats. Ahsan. Ahsan. Teruskan. Asyara. Al-ashir. Ihdinas siratal mustaqimah. Naam. Ihdinas siratal mustaqimah. Sahih. Terjem. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini? Pak Abu Alam. Ihdi. Ihdi. Bentuknya apa ini? Madi, mudhari atau amr? Amr. Amr. Asalnya apa madinya? Hada. Hada, naam, hada. Fi'il mudhari'nya? Yahdi. Naam, hada yahdi. Ahsan. Satu lagi, Pak Abu Alam. Ahada asyar. Ahada asyar. La tamsi fi syamsi. Naam, la tamsi fi syamsi. Apa makna tamsi, ya Ustaz? Masya yamsi, berjalan. Berjalan. La tamshi. Janganlah kamu berjalan. Fisyamsi. Pada asyams. Apa makna asyams? Matahari. Ah, maksudnya jangan berjalan di matahari, begitu? Apa maksudnya? Janganlah berjalan di tengah hari. Naam, di terik panas matahari, itu maksudnya. Matahari. Naam. Mana fi'il mu'tal di sini, Pak Buara? Tamsi. Nah, apa ini? Al-madi, al-mudhari atau al-amr? Mudhari, Ustaz. Al-mudhari. Al-mudhari yang bagaimana kondisinya ini? Ada la tamsi, ada la an-nahiyah. Majzum. Majzum. Majzumnya dengan Dengan harful illah. Dihapusnya atau adanya harful illah? Dihapusnya harful illah. Mumtaz. Masyaallah. Syukran. Syukran ya Pak Abu Alam. Ya, kita tunggu teleponnya insyaAllah di masa yang akan datang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih terhubung dari Riau, Bapak Abu Alam. Baik, masih menyisakan beberapa nomor berikutnya saja ya. Kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 021-823-6543. Ya, sempat terputus. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kembali, kita sapa. Halo. Silakan. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui layanan telepon 021-823-6543, masih pada latihan keempat. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Hana di Bekasi. Di Bekasi, Ummu Hana. Nah, ahlan wasalam Ummu Hana. Alam bika Ustaz. Nah. Anti minal bidaya, Ummu dari awal. Sejak awal mengikuti? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Siap, Umu? Baca nomor 12. Ya. Athani Ashar dan Atharith Ashar. Ya, insya Allah. Tafadzuli. Bismillah. Ahadi Ashar. Athani Ashar, 12. Athani Ashar. Naam. Akawaitul komisani ya ummi la lam akwiha ba'du, ya Ustaz. Nah, masih ada beberapa kesalahan. Ulang sekali lagi. Akawaitu. Nah, kenapa akawaitu? Tu di situ artinya ana. Akawaiti, ya Ustaz. Naam. Karena ke mu'annas. Ke umi. Naam. Seakan-akan Ummu Hana sedang bicara sama uminya. Iya, iya. Akawaiti, bukan akawaitu. Ya, nah, balas ya tuh. Sekali lagi. Akawaitil komiso. Ah, itu bukan komis, itu jamaknya. Oh, komsoni. Ya, komsa, komsoni, komsonu atau komsona. Akawaitil komso. Komsona, Ustaz. Kenapa komsona? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Objeknya dia. Faham ti? Fahim tu, Ustaz. Nah, ulang sekali lagi. Akawaitil kumsona ya ummi. Nah. La lam akwiha ba'du, ya Ustaz. Lam akwiha ba'du. Ba'du. Naam. Apakah engkau apakah engkau menyetrika kemeja-kemejaku wahai ibuku? Nah. Tidak. Saya menyetrika. Saya belum. Oh, tidaklah saya menyetrikanya. Saya belum menyetrikanya. Tidak. Saya belum menyetrikanya. Iya. Sama sekali. Ada kalimat ba'du di situ, artinya sama sekali belum di setrika. Nah, fahim ti? Fahim tu, Ustaz. Nah, mana di sini fi'il mu'talnya, Ummu Hana? Akawaitu, akawaiti. Kawaiti, nah, kawa di situ. Iya, nah. Ini fi'il apa ini? Apa, Ustaz? Ini fi'il apa ini? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Kawaiti. Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi, sahih. Kemudian terulang lagi, kawa terulang lagi di akhir. La lam akwiha. Lihat di belakang. Akwi sekarang di situ. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari yang? Yang majzum. Majzum. Teruskan, Ummu Hana. Al-thalis asyar. Al-thalis asyar. Ya Ahmadu, ikwi hazal komisi. Ah. Komisu ya, Ustaz. Komisa. Oh, komis. Ya Ahmadu, ikwi hazal komisa, wala takwi zalika fa innahu mum apa tu, Ustaz? Mumazzakun. Fa innahu mumazzaku. Mumazzakun. Mumazzakun. Nah, baca sekali lagi, Umu, yang lebih lancar. Ya Ahmadu, ikwi hazal komisa. Nah, jangan terlambat sonya. Hadal. Hazal komiso. Ya. Wala takwi zalika fa innahu mumazzakun. Mumazzakun. Naam. Wahai Ahmad, setrikalah kemeja ini. Ya. Dan janganlah engkau menyetrika zalika. Yang itu ya, Ustaz. Nah, teruskan. Yang itu maka sesungguhnya Karena sesungguhnya dia mumazzak robek. Oh, karena sesungguhnya dia robek. Nah, mumazzak terkoyak, robek. Nah, artinya. Fahim ti, Umu? Fahim tu, Ustaz. Nah, mana fi'il mu'talnya di sini? Ikwi. Ikwi. Ahsan. Fi'il apa ini? Fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar. Jazakillah khair, Umu Hana. Barakallahu fi. Cukup. Zadakillahu hirsan wa ilman insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Bekasi, Ummu Hana. Baik, Ustaz. Nah, latihan keempat kita cukupkan sampai sini dulu. Nah, Ustaz, insyaallah. Sisanya kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan mungkin karena terbatasnya waktu, kita sempat untuk membacakan beberapa pertanyaan pesan singkat mungkin, Ustaz. Silakan, tafadhol. Karena diantaranya bertanya berkenaan dengan materi kita. Yang pertama, Ustaz ingin bertanya pada latihan ketiga. Ya. Pada al-mudhari al-majzum. Ya. Contohnya adalah lam yabki. Ya. Majzumnya di mana, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Majzumnya karena asalnya dia adalah yabki, kan begitu. Panjang. Asalnya ketika sebelum masuk huruf lam, lam yang memajzumkan fi'il mudhari, sebelum masuk lam, dia panjang. Ya beki. Ada huruf-huruf ya di belakang. Ya beki. Lihat yang mudhari yang marfu. Ya beki. Panjang. Ketika dia majzum, yang tadinya ada ya di belakang, sekarang jadi hilang ya-nya. Ya beki. Ada lam di depannya. Lam ya beki. Lihat di situ. Lam yabki, dia majzum. Majzumnya dengan apa? Dengan dihapusnya harful illah, dihapusnya huruf ya di situ, sehingga jadi pendek. Lam yabki. Asalnya apa tadi, Ilham? Yabki panjang. Ada sekedalik. Ketika majzum, ya-nya dihapus. Lam yabki. Di situ majzumnya. Nah, mudah-mudahan jelas, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz, dan semoga dapat dipahami untuk pendengar yang bertanya di pesan singkat. Berikutnya masih di pelajaran kita pula, sebuah pertanyaan datang dari Ummu Said. Ustaz, kalau untuk wanas, tanda jazamnya apa, Ustaz? Jazakumullah khair. Tanda jazamnya sama, dihapusnya huruf illah. Sama, dia tidak berubah. Mungkin pertanyaannya terkait dengan ijri ya bintu tadi itu. Ini memang bisa menimbulkan pertanyaan. ijri ya bintu, ada ya sukun di situ. Apakah ya sukun itu huruf illah yang muncul lagi? Bukan. Dia asalnya ijri. Ya-nya kita hapus huruf illahnya. Ya yang muncul setelah ra ijri ya bintu itu ya yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah muannats. Sama seperti kalimat dharaba, yadribu, idrib. Untuk perempuan bilangnya bagaimana? Idribi, ada ya di situ. Ya di situ bukan harful illah, tapi ya yang ditambahkan untuk menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah muannats. Nah. Nah. Baik, masyaallah. Mungkin itu pertanyaan pesan singkat yang datang Baik. Di meja redaksi kami, Ustaz, dan menutup perjumpaan kita, Fadil. Oke, kita. Nah, alhamdulillah kita sudah menambah bacaan di kesempatan malam ini. Kita sudah membaca latihan ke-3 alhamdulillah, dan juga latihan ke-4. Yang mana belum selesai latihan ke-4, akan kita ulang lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Dan hal yang sudah kita pelajari di sini adalah cukup banyak. Ini terkait dengan bagaimana bentuk fi'il mudhar, fi'il mu'tal lam secara khusus, baik saat madhi, mudhari, baik yang marfu maupun majzum, dan fi'il amrnya. Ini cukup penting, mohon diulang kembali sehingga ke depan insyaallah apa yang telah kita pelajari masih terus segar diingatan kita, dan insyaallah nanti akan membantu untuk memahami pelajaran berikutnya. Demikian dari kita di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangat dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab ini. Dari saya cukup, kita tutup. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.